Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seekor binatang yang diantara kekhususan binatang ini dia bisa berbicara dan dia menuliskan di dahi-dahi manusia diantara kedua mata manusia tulisan kafir bagi orang kafir dan mukmin bagi orang mukmin. Dan diantara dalil yang telah kita sebutkan tentang akan keluarnya binatang ini adalah dalam surat An-Naml ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabatan minal ardh tukallimuhum annannasa kanu biayatina la yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila al-qaul perkataan itu telah menimpa mereka, telah terjadi, dan telah kita sebutkan al-qaul di sini ada beberapa penafsiran yang dijelaskan oleh para ulama. Dan apabila al-qaul perkataan itu telah menimpa mereka, menimpa orang-orang kafir, yang dimaksud dengan al-qaul di sini sebagian para ulama menafsirkan seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menafsirkan dalam tafsirnya yang dimaksud dengan al-qaul di sini adalah wajabal ghadabu alaihim, yaitu murka Allah. Murka Allah Subhanahu wa taala akan menimpa mereka. Jadi apabila perkataan itu telah menimpa mereka, murka Allah Subhanahu wa taala telah menimpa mereka, menimpa orang-orang kafir yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memerintahkan kepada perkara kebaikan, dan bahkan mereka melakukan perkara-perkara keburukan dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Maka tatkala murka Allah Subhanahu wa taala na'am telah menimpa terhadap orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seekor binatang di mana keistimewaan binatang ini tukallimuhum, dia bisa berbicara, mengajak manusia berbicara pada saat itu. Dan dia juga disebutkan oleh para ulama seperti Al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tidak hanya dia berbicara kepada manusia pada saat itu nanti, dia juga akan melukai atau menuliskan ke kening-kening manusia, di dahi-dahi manusia, tulisan kafir bagi orang kafir dan tulisan mukmin bagi orang mukmin. Ini penafsiran yang pertama. Yang dimaksud dengan qaul adalah murka Allah Subhanahu wa taala itu menimpa mereka, menimpa orang-orang kafir. Sebagian ahli tafsir yang lain telah kita sebutkan, mereka menafsirkan yang dimaksud dengan apabila perkataan itu, al-qaul itu telah menimpa orang-orang kafir, yang dimaksud dengan qaul yakunu bi mautil ulama wa dhihabil ilm wa raf'il Qur'an. Apabila perkataan itu telah menimpa mereka, yaitu tatkala para ulama diwafatkan, dan diwafatkannya para ulama ini diantara tanda-tanda hari kiamat, ya. Diantara tanda-tanda hari kiamat itu diwafatkannya ulama sehingga ilmu itu akan hilang. Dan hilangnya ilmu itu tidak na'am hilang secara langsung, hilang 100% di muka bumi ini, blas, langsung hilang. Tidak seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ilmu dengan berlahan-lahan. Dia melalui fase demi fase dengan cara dimatikan na'am ulama. Oleh sebab itu, na'am apabila para ulama itu meninggal satu demi satu yang pada akhirnya akan habis, maka itu adalah tanda bahwasanya hari kiamat akan ditegakkan. Dan juga diantara penafsiran yang disebutkan oleh para ulama, apabila perkataan itu, al-qaul itu telah menimpa mereka, yaitu dengan diangkatnya Al-Quran. Ini juga diantara tanda hari kiamat. Ya, diantara tanda hari kiamat yang disebutkan oleh para ulama dari ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah diangkatnya Al-Quran. Diangkatnya Al-Quran itu bisa dengan dicabutnya atau dihilangkan dari dada-dada manusia, atau dihilangkan dari mushaf-mushaf Al-Quran atau lafad-lafad yang tercantum, yang tertulis di dalam kitab. Ya, itu diantara cara Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Al-Quran. Jadi tak kala na'am para ulama telah wafat dan juga ilmu telah hilang di muka bumi ini, dan juga Al-Quran telah diangkat, maka pada saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutus binatang ini, ya, binatang yang bisa berbicara dan bisa menuliskan di kening-kening manusia, di dahi-dahi manusia, perkataan kafir bagi orang kafir dan perkataan mukmin bagi orang mukmin. Jadi ini beberapa penafsiran yang disebutkan oleh para ulama yang dimaksud dengan wa idza waqa'al qawlu alaihim, dan apabila ya al-qaul itu telah menimpa mereka, maka kami akan keluarkan terhadap mereka seekor binatang melata, di mana binatang melata ini tukallimuhum, dia bisa mengajak berbicara manusia pada saat itu. Dan dia juga disebutkan oleh sebagian para ulama tidak hanya mengajak berbicara manusia pada saat itu, dia juga menuliskan perkataan kafir bagi orang kafir, mukmin bagi orang mukmin. Di samping ayat yang telah kita sebutkan tentang adanya binatang yang akan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjelang hari kiamat nanti di akhir zaman, juga binatang ini telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadisnya. Di antaranya adalah di dalam Sahih Al-Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, salatun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara apabila na'am hal tersebut, perkara tersebut dia keluar. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 158. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Tidak akan bermanfaat keimanan seorang pada saat itu kalau dia beriman, yang sebelumnya dia beriman. Dan tidak akan memberikan manfaat sedikit pun na'am imannya tersebut. Ya, takala di akhir zaman, takala orang-orang kafir melihat sekian banyak na'am tanda-tanda besar hari kiamat, kemudian mereka beriman, maka Allah Subhanahu wa taala menafikan, menolak iman-iman mereka, pengakuan iman yang ada pada mereka. Di antara illah, di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama kenapa imannya orang-orang kafir na'am pada saat di akhir zaman nanti mereka mau beriman, ya, tatkala telah muncul sekian banyak tanda-tanda besar hari kiamat, tertolak iman mereka, dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena iman mereka na'am itu terpaksa. Ya, iman mereka terpaksa. Kenapa sebelumnya mereka tidak mau beriman sebelum terjadinya tanda-tanda besar hari kiamat? Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menolak, menafikan keimanan mereka. Oleh sebab itu pengakuan iman mereka itu tidak memberikan manfaat kepada mereka sedikit pun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga tanda tersebut apabila telah muncul dan tidak akan bermanfaat iman seorang yang kafir tatkala dia melihat tanda-tanda besar tersebut. Yang pertama adalah tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Dan ini juga di antara tanda besar hari kiamat yang insyaallah nanti kita akan bahas pada poin yang keenam dari tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Jadi terbalik. Ya. Kemudian wad-dajjalu, kemudian munculnya dajjal. Ya, ini juga telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Kemudian tanda yang ketiga adalah wada batul ar, yaitu binatang melata dari bumi. Ya, binatang melata yang ada di bumi, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syahidnya bahwasanya binatang tersebut benar-benar ada. Ya, tidak hanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, juga disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam konteks yang lain, pada tempat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda menyebutkan tentang binatang ini dari Hudzaifah, dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Tala'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alaina wa nahnu natadzakar." Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai kami, menjenguk kami dalam keadaan kami berbincang-bincang. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat sedang ngobrol, sedang berbincang-bincang. Ma natadzakarun, apa yang sedang kalian perbincangkan? Qalu, kemudian para sahabat mereka menjawab, nadzkuru sa'ah, kami sedang membicarakan masalah hari kiamat. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha lan takuma sa'atu hatta taraw qablaha asra ayat. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan ditegakkan sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda besar hari kiamat, yang disebutkan oleh para ulama asratu sa'ah, tanda-tanda besar hari kiamat yang sedang kita bahas. Nah, dari yang pertama yaitu na'am munculnya Al-Imam Mahdi, kemudian na'am munculnya Dajjal atau keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj dari tempat persembunyiannya, dari tempat yang mengisolasinya, yang mengurungnya, yang dibuat oleh seorang yang saleh yang bernama Dzulkarnain. Dan juga diantaranya adalah wa dzakara minha ad-dabah. Beliau menyebutkan na'am diantara 10 tanda tersebut adalah ad-dabah, binatang melata yang bisa berbicara dan juga bisa menuliskan perkataan mukmin bagi orang mukmin, kafir bagi orang kafir di kening-kening mereka. Rahul Imamu Ahmad wa Abu Daud atau Yalisi wa Muslimun wa Ahlus Sunan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud atau Yalisi dan juga Imam Muslim dan Ahlus Sunan. Wa qala Tirmizi, dan berkata Imam Tirmizi mengomentari hadis ini, beliau mengatakan hadza hadisun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang hasan, yang sahih. Kemudian pada tempat yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang binatang ini yang akan muncul. Naam, di antara tanda-tanda besar hari kiamat. Beliau sebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim, beliau mengatakan badiru bil a'mali sittan. Bersegeralah kalian beramal saleh sebelum muncul 6 perkara. Ya. Dalam konteks yang lain yang semakna dengan ini hampir mirip, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian, bercepat-cepatlah kalian, perbanyaklah oleh kalian amalan-amalan saleh sebelum muncul berbagai macam fitnah. Ya, sebelum muncul berbagai macam fitnah. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai macam fitnah yang akan muncul setelah beliau itu ka qat'il lail al muzlim, seperti potongan-potongan malam. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di mana ya fitnah tersebut ya, seperti potongan-potongan malam yang na'am di antara dampak besar dahsyatnya fitnah tersebut ya bisa menyebabkan seorang yang tadinya mukmin di pagi hari sorenya dia jadi kafir, sorenya dia mukmin, paginya jadi kafir. Ya saking kuatnya fitnah tersebut. Jadi ini gambaran-gambaran na'am tentang fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan terjadi setelah beliau. Bahwasanya fitnah yang akan kita hadapi ini makin hari bukan makin kecil. Ya dipadamkan satu fitnah ya, kita tenggelungi satu fitnah, muncul fitnah yang lain. Dan bentuknya juga beraneka ragam. Ya tadinya bentuknya seperti ini, sekarang muncul lagi dengan baju yang berbeda, dengan ragam yang berbeda, dengan warna-warni yang berbeda. Inilah keadaan-keadaan fitnah yang semakin hari semakin kencang. Oleh sebab itu, di antara solusi agar kita tidak hanyut, tidak terjerembab, tidak masuk ke dalam fitnah tersebut, solusinya adalah dengan kita banyak beramal soleh. Dan di antara amalan soleh yang bisa kita lakukan pada masa-masa ini, jadi masa kita ini adalah dengan menuntut ilmu. Insya Allah dengan kita menuntut ilmu, ya sekian banyak kita bisa memadamkan fitnah, terkhusus fitnah yang berkaitan dengan subhat, kerancuan-kerancuan agama. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, badiru bil a'mali sittan, bersegeralah kalian na'am melakukan amalan-amalan soleh sebelum muncul 6 perkara. Tulu asyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Waddajjalah waddaba al-hadis, kemudian yang kedua adalah keluarnya dajjal dari tempat persembunyiannya. Waddabah, dan keluarnya dabbah. Jadi ini juga hadis yang mendukung, yang menguatkan hadis-hadis sebelumnya, bahwasanya binatang tersebut benar-benar akan keluar, benar-benar ada. Naam, dia akan muncul pada akhir zaman nanti. Begitu juga dalam konteks yang lain, pada tempat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim pula dari Qatadah, Adil Hasan an Ziyad ibn Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, badiru bil a'mali sittan, bersegeralah kalian beramal soleh sebelum muncul na'am kepada kalian 6 perkara. Ad-dajjal wad-dukhan wad-dabatul ar, yang pertama adalah dajjal, yang kedua adalah dukhan, munculnya asap, kemudian wadah batal ar, munculnya binatang melata. Jadi hadis ini juga menguatkan hadis-hadis sebelumnya. Jadi sangat banyak sekali ya hadis-hadis yang membicarakan, yang menjelaskan kepada kita bahwasanya di akhir zaman nanti akan muncul seekor binatang yang bisa berbicara, dan dia juga menuliskan di kening-kening manusia perkataan kafir bagi orang kafir dan mukmin bagi orang mukmin. Dan juga telah kita sebutkan dari faedah na'am yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah berkaitan dengan binatang ini, bahwasannya binatang ini tak kalah muncul, ini adalah sesuatu yang aneh ya bagi manusia pada saat itu ya, sesuatu yang aneh, tidak terbiasa bagi manusia. Berbeda dengan kata beliau na'am tanda-tanda sebelum ini seperti dajjal wa nuzulu Isa alaihi salatu salam minas sama qabla dhalik wa kadhalika khuruju Ya'juj wa Ma'juj fa kullu dhalika umurun ma'lufa. Kata beliau, berbeda dengan munculnya dajjal atau keluarnya dajjal dari tempat persembunyiannya, kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit sebelum itu, begitu juga na'am keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, ya semua ini adalah tanda-tanda yang ma'lufah, tanda-tanda yang manusia mengenalinya, tidak asing bagi manusia, karena yang namanya dajjal ini manusia, ya, dari keturunan Nabi Nuh juga, Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam manusia. Begitu juga bangsa Ya'juj dan Ma'juj juga manusia. Jadi ini tanda-tanda yang ma'lufah, tanda yang manusia itu mengenalinya, terbiasa. Berbeda dengan binatang ini. Ya, binatang ini bisa berbicara, bisa juga menuliskan perkataan kafir pada kening orang kafir, mukmin pada kening orang mukmin. Ini sesuatu na'am yang dianggap aneh, anggap asing oleh manusia pada saat itu. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Habibullah dalam kitab ini. Beliau mengatakan, wa amalu hadhihi dabba kama ja'at bihil ahadits annaha tusimun nasa al mu'min wal kafir. Dan kata beliau, misi atau tugas binatang ini tatkala diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman nanti, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis-hadis, dan ini telah kita singgung sebelumnya, annaha tusimun nasa al mu'min wal kafir, bahwasanya dia akan memberikan tanda na'am kepada manusia pada saat itu, kata mu'min dan kafir. Fa'amal mu'min, maka adapun bagi seorang mu'min, fayura wajahuhu ka'annahu kaukaban duri. Maka adapun ya, seorang mu'min, maka wajahnya nanti akan terlihat bersinar terang. Wayuktabu baina ainihi mu'min, dan tertulis di antara kedua matanya, ya, di dahinya, itu perkataan atau tulisan mukmin. Jadi ini na'am di antara ya misi binatang ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuliskan kata mukmin, dan dengannya ya menjadi bersinar na'am wajah-wajah kaum muslimin. Wa amal kafiru fatunkatu baina ainihi nuqtatun sauda wa yuktabu baina ainihi kafir. Dan adapun ya, orang kafir, maka wajah-wajah mereka itu hitam atau gelap, dan tertulis di antara mata mereka, na'am di kening mereka, di dahi mereka, itu perkataan kafir. Jadi ini juga ciri ya yang ada pada orang kafir pada saat itu, tidak hanya tertulis perkataan kafir di kening-kening mereka, wajah-wajah mereka juga suram, wajah-wajah mereka juga hitam. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, fatalqal mu'mina fatusimahu fi wajhihi nuqtatan fayubayyidu laha wajhuhu. Pada riwayat yang lain disebutkan dalam bentuk fatalqal mu'min fatusimahu fi wajhihi, maka binatang ini akan menjumpai seorang mukmin, ya, dia akan menemui seorang mukmin, kemudian dia akan menuliskan ya di wajah seorang mukmin na'am itu tulisan mukmin, sehingga dengannya ya bercahayalah, menjadi putihlah wajah seorang mukmin tersebut. Watusimul kafiro nuktatan sauda yaswaddu laha wajuhuhu. Kemudian takala dia berjumpa dengan orang kafir, binatang ini akan menuliskan ke kening orang kafir tersebut, ke dahi orang kafir tersebut, perkataan kafir, sehingga menghitamlah ya, wajah orang kafir tersebut. Kemudian wa yastarikun nas fil amwal. Kemudian pada saat itu juga di sini akan disebutkan oleh Syekh Fauzan keadaan-keadaan manusia takala munculnya binatang ini. Na'am. Wa yastarikun nasa fil amwal. Pada saat itu manusia berkumpul atau berserikat di dalam harta. Mereka miliki bersama harta tersebut. Wa yastahibuna fil amsar. Dan manusia pada saat itu mereka akan tinggal di wilayah yang sama, di satu wilayah. Ya'riful mu'min al-kafira bil aksi. Sehingga seorang mukmin akan mengenali orang kafir. Begitu juga sebaliknya, seorang kafir akan mengenali seorang mukmin. Hatta innal mu'mina yaqulu lil kafir, sampai-sampai ada seorang mukmin mengatakan kepada orang kafir pada saat itu, ya kafir, karena dia mengenali yang tertulis di kening orang kafir kata kafir. Naam. Kemudian ada salah seorang mukmin, ada kejadian pada saat itu. Naam, seorang mukmin mengatakan kepada orang kafir, ya kafir, aqdini haqqi. Naam, penuhilah hakku. Ya, dia memanggil kafir karena diketahui ya dari ciri-cirinya, karena tertulis di keningnya itu naam kata-kata kafir dan juga wajahnya menghitam. Naam, oleh sebab itu seorang mukmin mengatakan kepada orang kafir, ya kafir, dia mengatakan ya kafir, aqdini haqqi. Dan dari sini juga yang memberikan faedah kepada kita, naam, bahwasannya lafad kafir adalah lafad syar'i. Ya, lafad kafir kita mengatakan, mengucapkan kepada orang Yahudi, kita menyebut orang Nasara, kita menyebut orang Majusi, kita menyebut naam agama-agama yang lain selain Islam, kita katakan mereka adalah orang-orang kafir, ini tidak mengapa. Karena lafad kafir adalah lafad syar'i, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu thalatha. Dan sungguh telah kafir, menjadi orang kafir, telah keluar dari Islam orang yang mengatakan, yang berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu dari ilah yang tiga, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasara. Naam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an ada surat khusus, itu surat Al-Kafirun. Maka ini naam memberikan faedah kepada kita, kata kafir itu adalah kata yang syar'i. Begitu juga di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Beliau menyebutkan la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bih ila kana min ashabin nar. Tidaklah seorang Yahudi, seorang yang kafir, begitu juga seorang Nasrani, ya, dia mendengar tentangku, tentang dakwahnya Rasul, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan Rasul, tidak beriman dengan Rasul, naam, dan dengan yang apa yang dibawa oleh beliau, naam, mati dalam keadaan kafir, illa kana min ashabin nar, kecuali dia naam akan menjadi penduduk neraka jahannam. Begitu juga dalam hadis-hadis yang lain. Jadi lafadz kafir adalah lafadz yang syar'i. Oleh sebab itu tidak mengapa kita mengatakan kepada orang kafir non muslim itu kafir. Jangan kita minder, ya. Jangan kita naam tabu dengan hal ini. Karena ada sebagian dari kelompok-kelompok sempalan naam yang mereka berusaha, ya, berusaha mengkaburkan, ya, mengkaburkan keyakinan kita tentang orang kafir. Ya, mereka mengatakan ya tidak baik, ya tidak elok, tidak naam, ya halus, terlalu kasar kalau kita mengatakan kepada orang kafir itu orang kafir lagi berdakwah misalnya, ya. Nah, kita katakan kepada mereka perkataan kafir, maka ini tidaklah benar. Naam, ini tidaklah benar, ya, lafaz kafir ini lafaz yang syar'i. Dan ini dimunculkan ya oleh orang-orang liberal. Ya, oleh orang-orang liberal. Ya, mereka ingin mengganti lafaz kafir dengan non-muslim. Ya, tujuan mereka bukan hanya perkataan ini. Kalau sekedar ya perkataan non-muslim, ya ini ringan. Ya, karena non-muslim mesti kafir. Ya, boleh kita mengatakan untuk mensinonimkan atau mengganti kata kafir dengan non-muslim, tidak mengapa. Tapi yang dimaukan mereka itu bukan ini saja. Ya. Yang dimaukan mereka adalah naam untuk mengakui ya agama-agama di luar Islam. Sebagaimana keyakinan orang-orang liberal. Ya, mereka mengatakan bahwasannya agama samawi ya seperti Nasara, Yahudi itu juga agama yang benar. Ya, ini yang mereka inginkan. Ya, bukan hanya sekedar lafadz itu saja. Tapi mereka ingin mengkaburkan akidah kita tentang orang-orang kafir. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah dalam kitab ini. Wa amma sifatuha, dan adapun tentang sifat binatang ini, bagaimana bentuknya, bagaimana ciri-cirinya. Faqala Syekhu Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Sa'di atau Si'di fi tafsirihi. Wa hadhihi ad-dabatu hiya ad-dabatul mashhuratu allati takhruju fi akhiriz zaman wa takunu min asratis sa'ah kama takatsarat bidzalikal ahadits. Maka telah berkata Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di atau Si'di di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, dan binatang ini adalah binatang yang mashhura, binatang yang dikenal, yang akan keluar di akhir zaman nanti, dan dia termasuk salah satu tanda hari kiamat sebagaimana telah ditunjukkan dari sekian banyak hadis-hadis yang datang. Walam yadhkurillahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kayfiyata hadhihi dabati. Dan akan tetapi kata beliau, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan, na'am, tidak mengkhabarkan bentuk atau rupa binatang ini secara spesifik. Ya, hanya menyebutkan seekor binatang yang bisa berbicara, yang bisa menuliskan di kening manusia kata kafir bagi orang mukmin, kata kafir bagi orang kafir, kata mukmin bagi orang mukmin, ini saja. Rasulullah SAW, begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran tidak menyebutkan binatang ini apakah memiliki kaki empat atau kaki enam, ya bagaimana, na'am, bentuk badannya, besarnya seperti apa, ini tidak dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Hanya saja yang dikhabarkan adalah misi dari binatang tersebut, yaitu kala diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada akhir zaman nanti. Wa inna ma dzukira atharuha al-maqsudu minha, hanya saja, na'am, disebutkan ya tujuan dari binatang tersebut diutus. Wa annaha min ayatillah, dan itu termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tukalliman nasa kalaman khariqan lil 'adah hina yaqa'ul qawlu 'alan nas wa hina yamtaruna bi ayatillah. Binatang tersebut ya akan berbicara, mengajak bicara manusia secara langsung, yang ini menyelisih adat kebiasaan manusia takala al-qaul itu terjadi. Ini telah kita tafsirkan sebelumnya, takala azab Allah Subhanahu wa taala menimpa orang-orang kafir. Naam, takala, naam, di samping itu juga sebagian para ulama menafsirkan, naam, ya al-qaul maksudnya adalah takala diwafatkannya para ulama, takala ilmu itu diangkat, takala juga Al-Qur'an itu diangkat. Wahina yamtaru nabi ayatila, dan ketika manusia telah merendahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fatakun hujjatan wa burhanan lil mu'min wa hujjatan 'alal mu'anidin, maka binatang tersebut akan menjadi hujjah bagi orang-orang mukmin, yang akan menguatkan keimanan mukmin. Ternyata benar apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang binatang tersebut, wa hujjatan 'alal mu'anidin, dan sebagai hujjah, ya, saksi bagi orang-orang yang mengingkarinya. Waqad ankara ba'dul mu'assirin khuruja hadhihi dhaba, dan sebagian orang-orang belakangan telah mengingkari keluarnya binatang ini. Wastab'idu dhalika wa ba'duhum yu'awwilunaha bita'wilat farighah, dan nalar mereka ya jauh dari hal itu. Penafsiran mereka jauh dari hal itu, dan sebagian mereka mentakwilkan dengan takwilan yang kosong, yang tidak ada dasar, yang tidak ada hujjah, yang tidak ada dalil yang mendukungnya. Walaisa lahum hujjah fi dzalika siwa anna uqulahum la tahtamilu dzalika, ya, melainkan, dan tidak ada hujjah pada mereka ya melainkan hanya akal-akal mereka. Na'am. Wal wajibu 'alal mu'min at-tasdiq wa taslim lima jaa'a 'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan yang wajib bagi seorang mukmin adalah membenarkan dan menerima terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, li anna hadza minal iman bil ghaibi alladhi madahallahu bihil mu'min, dikarenakan perkara ini, ya keluarnya daba ini adalah termasuk, na'am, keimanan terhadap perkara yang gaib, ya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala muliakan orang-orang yang beriman. Hadza wa nas'alallah al-hidayata wa taufiq li ma'rifatil haq wal 'amali bihi. Oleh sebab itu kata beliau, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah atau taufik kepada kita untuk mengenal kebenaran dan beramal dengannya. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan dari tanda yang kelima dari tanda-tanda besar hari kiamat. Fa insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bacakan tanda yang keenam dari tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Wallahu ta'alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.